Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fadfillah rahimani wa rahimakumullah serta daurah Sulamul Munajjah syarah Sarhu Safinati As-Shalah. Rahimani wa rahimakumullah, insyaallah mulai sore ini dan seterusnya kita akan membaca dan pelajari kitab Sulamul Munajjah Syarah Safinatus Shalah. Yang insya Allah akan kita selenggarakan mungkin sekitar 25 hari atau sebelum itu kalau memang sudah selesai, maka bisa kita selesaikan. Dan sebelum kita mulai, nah mengingatkan pada diri anak pribadi dan antum sekalian, untuk menata niat kita, meniatkan apa yang kita lakukan ini sebagai satu ibadah untuk mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan ini sebagai bentuk upaya kita untuk mendapatkan ridho Allah SWT, yaitu dalam bentuk mempelajari ilmu syar'i. Baik, kemudian sebelum kita masuk ke matan kitab, sekilas tentang yaitu penulis kitab Sulamul Munajjah Syarah Safinatus Shalah. Nah, ini penulisnya adalah ulama dalam negeri, ya, ulama Nusantara, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari. Dari Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar bin Arabi ibn Ali Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari, Abu Abdul Mu'ti. Ya, lahir di Indonesia dan kemudian beliau ketika kecil ya datang ke Mekah. Ya, tinggal beberapa bertahun-tahun di Mekah dan tumbuh di sana sehingga kemudian mempunyai apa? Ilmu, dia menuntut ilmu. Ya. Banyak mempelajari kitab-kitab dan kegiatan beliau adalah di sana belajar dan mengajar, kemudian memberikan faedah-faedah ilmiah, sehingga dari tangan beliau muncul atau keluar para murid-murid beliau. Dan beliau mengajar di rumah beliau. Disebutkan di sini sekitar ada 200 murid atau lebih. Ya, beliau mempunyai karya tulis di antaranya ini yang banyak yang karya tulis beliau akan tapi yang berkaitan dengan fikih di antaranya adalah Bahjatul Wasail Bisharhi Al-Masail, Nisarah Arisalah Al-Jami'ah. Risalah Jami'ah adalah matan fikih ringkas mazhab Syafi'i. Ini sangat ringkas, tipis. Ini beliau mempunyai sarah yaitu namanya Bahjatul Wasail. Kemudian juga ada kitab lain, yaitu kitab yang kita akan pelajari ini, Sulamul Munajjah ya, ala Safinati As-Shalah. Ya, sulam tangga al-munajjah munajat. Ya. Jadi apa namanya, bermunajat, berdoa, berbisik-bisik pada Allah SWT. Ya, Sulamul Munajjah ini tulisan beliau Syekh Nawawi Al-Bantani Mensarah Safinatus Shalah karangan Syekh Abdullah bin Yahya Al-Hadrami. Ini ya Syafi'iyah sama. Ini mazhabnya memang Syafi'iyah. Kemudian beliau juga ada kitab Putul Habib Al-Gharib. Ini hasyiah untuk Fathul Qarib Al-Mujib Syarah At-Taqrib. Di matan Abu Suja di Syarah yaitu di Sarah Ibnu Qasim Al-Ghazi, nama kitabnya Fathul Qarib, kemudian diberi hasyah oleh Sainawi Al-Bantani, namanya Kutul Habib Al-Ghorib. Ini kitabnya masyhur, bisa disandingkan dengan hasyah Al-Bajuri. Ini kitab yang masyhur dijadikan rujukan oleh para penuntut ilmu sedunia yang bermazhab Syafi'i. Ada pula kitab jadi untuk Safinatus Shalah tadi pengarangnya ya adalah Syekh Abdullah bin Yahya Al-Hadrami. Ada kasifatu saja. Fisarhi Safinati Anaja. Ini syarah untuk kitab Safinatu Najah atau Najah. Fikih Syafi'i juga. Ya. Karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Beda ya dengan Safinatu Solah. Kemudian itu syarah yang cukup lumayan ya, mendalam meluas untuk Safinatu An-Najah. Kemudian ada kitab yang lain, Nihayatu Zain fi Irsyadi Al-Mubtadi'ina fi Syarhi Qurratil 'Ain fi Muhimmati Din. Ya, jadi ada kitab matan Qurratul 'Ain karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, nama kitabnya Nihayatu Zain. Kalau yang terkenal itu Fathul Mu'in karangan dari penulis matan sendiri, yaitu Al-Alamah Zainuddin Al-Malibari. Nah, ini Safinatu Shollah ini termasuk kitab yang khusus atau fokus pada fikih salat saja. Ya, tentunya berkaitan dengan salat ada toharoh ya. Ada apa? Toharoh. Karena sebagai apa? Syarat sahnya salat. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ini nampaknya yang fokus khusus untuk fikih salat hanya kitab ini Safinatu Shollah ya. Kalau yang lainnya biasanya mencakup bab-bab atau fikih-fikih bab-bab yang lain. Nah, kalau untuk Safinatu Shollah ini khusus untuk sholat, fikih sholat dan toharoh sebagai syarat sahnya sholat. Maka bagus sekali kalau misalnya dipelajari sebelum apa Safinatu Najah, karena Safinatu Najah itu menyangkut mencakup fikih sholat, kemudian puas zakat ya dan seterusnya. Meskipun ya tidak sampai bab haji ya, tapi lebih banyak apa babnya. Ya, di mazhab lain pun disebutkan di sini di pengantar Muhaqqiq ya. Ada namanya Munyatul Musolli wa Gunyatu Al-Mubtadi. Ini kitab ringkas fikih mazhab Hanafi. Ada juga Tuhfatul Musolli Syekh Abul Hasan Al-Maliki Malikiyah. Kemudian ada Umdatul Musolli Mukhtasar, ini Mukhtasar seperti Al-Munyah tadi. Kemudian ada Muqaddimah Abi Lais. Ya, ini saya Imam Nasr bin Muhammad As-Samarqandi Al-Hanafi. Ini di mazhab-mazhab yang lain. Ada juga Hadiyatu Ibni Al-Imad li Ubadil Ibad karangan Abdurrahman bin Imaduddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ini Muhammadnya banyak ini. Bin Muhammad bin Imaduddin Al-Imadi Al-Hanafi Hanafiyah. Pentahqiq ini yang kalau cetakan apa? Dari Ibnu Hazm, Syekh Basam Abdul Wahab Al-Jabi mengatakan kalau di fikih Syafi'i tidak mendapatkan kitab yang khusus membahas tentang fikih salat ya kecuali ini ya. Ya. Jadi memang ini khusus untuk fikih sholat. Nah, itu berkenaan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Jawi Al-Bantani. Jadi beliau memang seorang ulama dari Indonesia yang sudah tingkat internasional. Artinya buku-buku beliau, kitab-kitab beliau dijadikan apa? Rujukan ya. Dijadikan rujukan para pembelajar fikih Syafi'i di dunia dan terkenal sampai sekarang pun para pengajar fikih Syafi'i di luar ya banyak mencuplik menukil yaitu apa kalam ataupun penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, kalau di zaman ini nampaknya belum ada yang selevel dengan beliau ini. Ya, semakin lama masa semakin lama semakin menurun ya kualitas keilmuan. Ada juga fakih yang lain ya juga multifan juga, Syekh Mahmud Tirmas Atarmasi ya, ini juga luar biasa, qiraah juga bisa, hadis juga ahli, fikih juga ahli, pakar juga, punya hasyah atau rumsi hasyah untuk Minhajul Qawim Syarah Muqaddimah Hadromiyah, dan banyak ulama-ulama Indonesia masa lampau yang apa namanya, mereka menjadi ulama-ulama besar ya, kitab-kitabnya jadi rujukan di seluruh penjuru dunia dan dicetak di berbagai negara. Maka kalau ingin mengikuti jejak langkah para ulama terdahulu ya, harus kita lihat bagaimana mereka cara belajarnya, dimulai sejak kapan mereka belajar gitu kan, sejak umur berapa mereka belajar, kemudian bagaimana cara belajar mereka ya. Jadi kalau ingin sukses kan lihat apa orang yang sudah sukses. Kalau ingin mencontoh para fuqaha yang sudah apa namanya alim al-alamah, maka kita lihat bagaimana metode mereka ya, kesungguhan mereka, metode mereka ya, berapa lama mereka belajar gitu kan, apakah hanya 4 tahun atau 6 tahun atau sampai puluhan tahun. Nah itu ya perlu dipelajari kalau ingin mencontoh agar bisa seperti mereka. Kemudian kita baca mukaddimah ya, ada mukaddimah. Kitab ini kan di awal-awal ada pembahasan tentang iman atau akidah. Ya, ini beberapa kitab fikih seperti ini ya. Safinatun Najah juga demikian, Matan Zubat juga demikian, termasuk Safinatul Shalah. Tapi kita yang akan kita belajar kan kita hanya fokus di fikihnya saja. Ini kalau akidah ini cuman tidak banyak ya. Dasar-dasar saja mungkin bisa kita baca matanya nanti. Bismillah qala al-musannifu rahimallahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma fataha min ilhamihi. Segala puji bagi Allah telah membukakan ilhamnya. Wa wafaqona li tauhidihi wa ta'atihi, dan memberi kami taufik sehingga kami bisa, kita itu bisa mentauhidkan Allah, taat pada Allah itu karena Allah memberikan taufik. Kalau Allah tidak memberikan taufik, maka seorang itu bisa ya tersesat atau tidak punya amalan meskipun punya ilmu ya. Maka itu suatu yang sisi itu aja sudah menjadikan kita itu harus benar-benar bersyukur pada Allah SWT ya. Bahwa segala puji bagi Allah itu adalah satu kenikmatan besar, kemudian kita diberi taufik sehingga bisa mentauhidkan Allah ya, bisa taat pada Allah. Wa syahadu an la ilaha illallah syahadatan tatakaffalu bi bulughil marami. Ya, aku bersaksi tiada sembahan yang berhak diibadahi, syahadatan satu persaksian, tatakaffalu yang bisa menjamin atau mengantarkan bi bulughil maram, untuk sampai kepada maram, tujuan, cita-cita atau sesuatu yang diinginkan. Bulughul maram, buluk sampai, maram itu keinginan, cita-cita, halal yang ingin kita raih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu adalah abdullah. Ini status ubudiyah itu status yang sangat mulia ya. Kalau benar-benar ubudiyahnya itu bagus ya kan, murni, itu luar biasa. Sematan abduh itu adalah suatu kedudukan yang tinggi. Kalau ubudiyahnya benar-benar apa? Benar-benar maksimal. Karena kalau enggak maksimal itu gimana? Ya terkadang masih ada hal-hal yang mungkin kita bergantung pada selain Allah. Ini berarti kan ubudiyahnya tidak maksimal ya. Dan bahkan nanti bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah itu Nah, ini seperti itu yang merusak ubudiyah. Adalah khairu man ufidu alaihi wa afadu ala khawasi ummatihi wa yati al-ikram. Yaitu sebaik-baik orang yang dilimpahkan padanya, dicurahkan padanya, dan juga yaitu umatnya yang pilihan, yang khawas khusus istimewa pilihan, yaitu goyati al-ikram, diberikan yaitu kemuliaan, penghormatan yang sangat tinggi, goyah puncak akhir. Wassalamualaikum wasallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil abrar. Salawat, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad Sayyidil Abrar, yaitu pemimpin penghulu, orang-orang yang bertakwa, orang-orang baik. Wa ala alihi al-adhar, dan pada keluarga beliau yang suci. Wa ashabi al-akhyar, dan para sahabat beliau yang terpilih. Salatan wa salaman, salawat dan salam da'ima ini, yaitu yang senantiasa mutalazima ini, terus menerus dan melekat, ya, salawat dan salam ila yaumil ardi alal malikil qohar, sampai di hari manusia atau makhluk di hadapan Allah, menghadap Allah al malik yang menjadi raja, al qohar yang perkasa atau kuat. Amma ba'du, adapun setelah itu, fayaqulu al faqiru, al-faqir mengatakan, al-faqir al-mutasif bizuli wa taksir. Ya, al-faqir yang sifatnya itu rendah, hina wa taksir, penuh dengan kekurangan. Ini beliau nulis sendiri, ya, berarti kan ya ketawaduan seorang ulama seperti itu, ya. Al-faqir yang sifatnya itu zul, taksir. Jadi itu yang hina, yang apa, taksir, yang kurang upaya, ya, semacam itu. Muhammad Nawawiyyu Ibnu Umar Al-Bantaniyyu Asy-Syafi'iyyu baladan wa madhaban. Al-Bantani baladan, negeri Banten, Indonesia. Kemudian Syafi'i apanya, madhaban. Tamyiz ini, ya, apa kedudukannya. Aurasahullahu ta'ala ilman nafian wa adaban, semoga Allah SWT melimpahkan, mencurahkan, memberikan padanya, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ilman, ilmu, an-nafian, yang bermanfaat, wa adaban, dan adab. Hadza syarhun, ini adalah syarah ala risalati al-mulaqabati. Ini adalah syarah untuk risalah, satu tulisan al-mulaqabah yang dinamai bi safinati solah. Safinah, perahu, kapal, solah, solat. Li sayhi al-alamati, yaitu tulisan Syekh al-alamah, as-salih, as-sayyid, Abdillah ibni Umar, ibni Yahya al-Hadrami, Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya al-Hadrami. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya, wa nawara dorihahu, dan menyinari kuburannya. Wa ja'alahu fi a'lal jinan, dan menjadikan posisinya di surga yang paling tinggi. Wa ana as'alullaha, dan aku meminta, memohon pada Allah, mu'tamidan, ya, bersandar pada Allah, fi sa'iri umuri, di segala di semua urusanku, alaihi an yanfa'a bihadza syarhi, yaitu agar bisa memberi manfaat dengan syarah ini. Wa'an yusbiro alaya wasi'a karomi, dan yusbiro membaguskan atau menyempurnakan diriku dengan yaitu keluasan, keutamaan atau kemuliaan pemberian dari Allah SWT. Wa'al la yu'akhidhani bima qassartu fihi bifadlihi, dan tidak menghukumku dengan sebab kekuranganku, kecerobohanku, ya, di dalam sarah itu, bifadli, dengan karunia Allah SWT. Ta'ala ghafurun rahimun, Sungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengampun dan maha penyayang. Wasama itu dan aku namakan Sulamul Munajah. Atau kalau kita i'rab sebagai maful bi, kalau tidak dihikayah berarti Sulamal Munajah ya. Karena alha itu maful satu, sulama maful dua. Ini kebiasaan para ulama ketika menulis sesuatu, maka mereka ya, menulis kitab, mengajar, mereka benar-benar mohon pada Allah SWT agar yang mereka lakukan itu diterima Allah SWT. Agar apa yang mereka tulis, yang mereka ajarkan itu dijadikan satu amalan yang ikhlas. Ya. Dan memohon ampun ketika ada kekurangan-kekurangan. Ini sekelas para ulama aja seperti itu ya. Ya, artinya apa? Merasa penuh dengan kekurangan dan agar diterima amalnya. Ya. Kemudian meminta maaf, meminta ampun. Ya. Kalau ada kesalahan di dalam penulisan, penyampaian berdakwah, makanya beliau mengatakan innahu ta'ala ghafurun rahimun. Ya. Ya. Jadi kan nyambung ke situ. Ya. Jadi kadang ya orang masih sering salah ya. Namanya kitab, tulisan, dakwah, kita menyampaikan juga seperti itu. Kita banyak-banyak beristighfar. Ya, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Jika kita belajar, kita mengajar, kita menulis, kita berceramah, dan seterusnya. Karena apa? Menyampaikan agama Allah adalah suatu hal yang berat. Mewakili yaitu apa yang Allah inginkan. Jadi kan tidak sembarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Al-alam itu biasa disebutkan apa? Semua selain Allah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Shalawat dan salam semoga tercurah pada sayyidina junjungan kita Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dan para keluarga beliau. Di sini diartikan atba'ihi wa ala alihi ay atba'ihi walau usatan, pengikut beliau meskipun para pelaku maksiat. Usat jamak dari asin ya. Nah ini masalah alu ya di sini apa di ya dijelaskan itu pengikut beliau, jadi kaum muslimin secara umum gitu ya. Kalau di bab ini seperti itu, bab doa itu ya, kalau keluarga ya ahlul bait keturunan Hasyim dan Al-Muttalib. Nah, dua itu kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Kemudian wa'ala wa'ashabihi, sahabat yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kenabian dan beriman. Ajma'ina itu ta'kid ini. Itu menguatkan, apa namanya, sebagai ta'kid menguatkan tadi alu dan ashab. Alu dan ashab. Awalu beliau mengatakan rahimahullah taala awalu ma yajibu ala kulli muslimin, yaitu kewajiban pertama yang harus dilakukan setiap muslim adalah i'tiqadu makna syahadataini wa tasmimu qalbi alaihi. Kewajiban pertama bagi seorang setiap muslim yaitu mengi'tiqadi, meyakini makna dua kalimat syahadat dan memantapkannya, mengukirnya, menstempelkannya di dalam hatinya, tertancap di dalam hati. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah, dan makna asyhadu alla ilaha illallah adalah a'lamu, aku mengetahui, wa a'taqidu dan aku meyakini, bi qalbi di dalam hati, wa ubayyinu li ghairihi, wa ubayyinu aku jelaskan, maksudnya adalah ukiru bilisani, saya ikrarkan, saya akui dengan lisanku, saya ucapkan hatta yasma'anas ikrori, sampai orang-orang itu mengetahui atau mendengar pengakuanku tersebut. A'lamu a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi alla ma'buda bihaqin fil wujudi ilallahu. Yaitu tidak ada la ma'budah, tidak ada sesembahan bihaqin yang berhak disembah fil wujud di dalam alam ilallah kecuali Allah. Jadi kalau yang lainnya batil. Wa annahu ghaniyun amma siwahu, bahasanya Allah SWT itu ghaniyun, tidak membutuhkan kepada selain Allah. Allah itu tidak butuh kepada selain Allah, tidak butuh makhluk, ya, tidak butuh makhluk. Ghaniyun amma siwahu, tidak butuh Allah, tidak butuh pujian makhluk, tidak butuh ya apapun dari makhluk itu. Allah sebenarnya tidak butuh. Allah memberi ganjaran ya tidak berpengaruh, beri pahala tidak berpengaruh, Allah mengazab manusia juga tidak menjadi pengaruh apapun. Tidak ada pengaruhnya karena Allah ghaniyun 'amma siwahu. Ya tidak butuh apa yang lain. Sebaliknya muftaqirun ilaihi yaitu ilallah kullu ma'adahu. Ya muftaqirun butuh ilai ilallah ulu yaitu semua, ya sebagai apa ini marfu ulu ma'adahu dari isim fa'il muftakir, ya kan, ya semua selain Allah itu muftakirun ilallah, maka semua selain Allah itu butuh Allah termasuk kita ya, manusia. Ya kita itu apa membutuhkan Allah. Mutasifun bikuli, Allah itu mempunyai sifat ya dengan segala sifat yang sempurna, dengan segala kesempurnaannya. Jadi sifat-sifat Allah itu sifat yang sempurna, ya bagus semuanya. Jadi kalau ingin lihat sifat-sifat yang bagus, dia dipelajari sifat-sifat Allah itu, ya pelajari Asmaul Husna, yaitu sifat-sifat Allah yang tinggi, yang mulia, yang bagus. Itu kalau dipelajari kemudian diterapkan, nah itu bagus sekali. Karena itu adalah sifat-sifat Allah, nama Allah dan sifat Allah yang sempurna. Misalnya kita tahu Allah itu Asyakur, ya kan, Maha berterima kasih, gitu kan. Maka Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan hamba meskipun hanya seberat apa zarah gitu kan, meskipun seberat zarah ya. Ini beda dengan kita manusia, kadang diberi sesuatu yang remeh tidak ada rasa terima kasih, mungkin kita anggap ini sesuatu yang gunanya apa cuman sedikit. Nah ini beda dengan Allah SWT yang punya sifat itu Maha berterima kasih, nah, itu kan bisa dia apa? Pelajari dan diterapkan seperti itu. Mutasifun bi kulli kamalin munazahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bali. Munazahun tersucikan dari semua kekurangan. Wa ma khatara bil bali dan itu hal-hal yang terlintas dalam benak. Itu ya artinya tidak mungkin Allah terbayangkan dan tidak mungkin Allah itu punya sifat kurang. Jadi Allah itu tidak mungkin apa? Keliru. Tidak mungkin keliru, tidak keliru itu kan sifat kurang. Sehingga apapun yang terjadi pada diri kita yang itu adalah sudah merupakan kehendak Allah SWT, maka itu Allah tidak mungkin keliru. Tidak mungkin apa? Keliru. Pasti Allah selalu benar. Ya. Hanya kita yang tidak paham. Ya. Kadang kita tidak tahu hikmahnya dan terburu-buru dalam menyikapi keadaan. Ya, kita pengennya A, Allah menetapkan B. Nah, itu yang terbaik itu yang B itu. Tapi kita mikirnya terburu-buru. Ya. Sehingga kita bisa jadi nanti kemudian kecewa. Itu karena kebodohan kita, tidak paham Berarti tidak paham dan tidak apa mengaplikasikan apa namanya ilmu ini, yaitu Allah itu tersucikan dari segala macam kekurangan. Tidak mungkin Allah kemudian keliru ya, menetapkan apa takdirnya, rezekinya ketuker ya, nggak mungkin ya seperti itu. Ini apa, kita kok jadi orang miskin misalnya, nggak mungkin Allah keliru itu. Jadi memang itu yang terbaik, itu miskin gitu kan, atau jadi kaya, memang itu seperti itu. Sebagai seorang apa beriman, maka semua keadaan itu adalah ada, di balik itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Itu sebenarnya adalah umpan ya, ketetapan-ketetapan yang Allah berikan pada kita adalah umpan untuk kita mengambil, meraih ridhonya. Tapi kalau nggak paham malah jadi bumerang istilahnya kan, jadi senjata makan Tuhan. Itu aslinya itu peluang, malah jadi apa, jadi membinasakan kita, naudzubillah min dzalik, kalau tidak bisa menyikapinya. Lam yatahid sohibatan wala waladan. Allah tidak menjadikan sohibah. Di sini Syekh Nawawi mengatakan sohibatan ay zaujatan, istri, wala waladan, dan juga anak. Jadi Allah SWT itu apa Maha Esa ya, tidak punya pendamping, tidak punya anak, tidak punya istri ya. Wala yamaslu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahadan. Tidak ada yang menyerupai ya, menyamai Allah SWT dari zatnya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Siapapun tidak ada yang menyerupai ya. Meskipun namanya sama, tapi maka tidak sama ya, hanya sama namanya. Karena Allah tidak mungkin sama dengan apa? Dengan makhluknya. Wa mana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau apa itu maknanya, alamu aku mengetahui, ataqidu dari alamu yakinan, saya mengetahui dengan yakin. Saya Bu Muhair, Ustaz Herbi. Share screen-nya. A'lamu wa'atakitu biqalbi. Aku mengetahui dan aku meyakini dalam hati. Wa ubayyinu li wairi. Tadi sama ya. Ukiru. Hatta yasma'a wairi. Sehingga orang atau hatta yasma'a nas. Orang-orang tahu. Anna Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi Abdullah wa Rasuluhu ila kafati al-khalqi. Bahwasanya Sayyidina Muhammad ibn Abdullah itu adalah abduh hamba Allah dan utusan Allah. Ila kafati al-khalqi, ke seluruh makhluk. Shadiqun fi kulli ma akhbara bihi. Yaitu benar, jujur, fi kulli ma akhbara bihi, yaitu semua yang beliau kabarkan atau sampaikan. Jadi disebutkan atak itu anna Sayyidina Muhammad adalah Abdullah wa Rasuluhu shadiqun fi kulli. Mungkin bisa jadi apa khabar kedua mungkin. Allah alam shadiq. Baik. Kemudian yajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu, wajib ya atas semua makhluk untuk membenarkan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah satu kewajiban. Wa mutaba'atuhu, dan wajib juga ni ataf ke tasdik, wajib mutaba'ah juga mengikuti al-iqtida' bihi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dari apa yaitu dari sisi apa perkataan-perkataan beliau, perbuatan beliau, kemudian takrir, persetujuan, persetujuan, selama bukan af'al jibilah, bukan perbuatan-perbuatan yang Sibilah yang apa sifatnya itu tabii atau manusiawi ya. Ya, yaitu misalnya berdiri, duduk, berjalan ini bukan bukan ta'abbudi ya, sehingga dia jibili. Nah, jibili nanti berarti tidak perlu iktidak di situ maksudnya. Artinya bukan termasuk satu sunnah ya. Jadi ini hanya suatu yang jibili saja. Jadi Nabi SAW berdiri, Nabi SAW duduk, Nabi SAW berjalan ini adalah jibili. Maka beliau mengatakan di surah fa innana lam nu'mar, tidak diperintahkan bil iktidai bihi fiha fi af'al yang jibilah tadi. Dan selama bukan kekhususan khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan Nabi itu ada yang tidak diperintahkan untuk dicontoh, yaitu contohnya yang jibili tadi. Ya. Berdiri, kemudian duduk, berjalan. Ya, termasuk nanti hal-hal yang mungkin juga bisa diperselisihkan. Ini masuknya ta'abudi atau adat atau jibili tadi. Jadi misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya sebahu. Apakah kemudian kita itu bisa dapat pahala kalau dipanjangkan sebahu? Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah. Nah, ini ta'abudi atau adat atau jibili saja. Karena dampaknya kalau ta'abudi itu diperintahkan contoh, kalau kita mencontoh dapat pahala. Ya, tapi kalau bukan ta'abudi adat ya berarti tidak ada pahalanya kan, bukan ta'abud. Ya. Dan contoh-contoh yang lain. Nanti di pelajaran usul fikih itu dibahas ya tentang af'al. Af'al itu yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga yang khusus untuk Nabi, malah itu enggak boleh dicontoh, gitu kan? Ya. Contohnya adalah apa? Istri lebih dari empat, ya. Istri merdeka lebih dari empat. Di sini juga mengatakan di antara contohnya bolehnya al-muksu berdiam di masjid dalam keadaan junub. Kemudian beliau juga mengatakan bolehnya istiqbal kiblah menghadap kiblat dan membelakangnya ketika qadha hajah. Tapi ini sebenarnya juga itu ini beliau nampaknya memilih anu ya. Itu khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang masyhur di dalam mazhab kan itu kan untuk apa namanya? Taksis ya. Artinya tidak khususnya, memang taksis. Mentaksis dalil yang umum larangan menghadap atau membelakang kiblat. Tapi di sini beliau memberikan contoh ibahatu wa ibahat istiqbalil kiblah pasti bariha hala qadail hajah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa yahrumu alaihim takdzibuhu. Haram bagi mereka semua makhluk ya untuk haram mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mukhalafatuhu. Ya. Dan menyelisih beliau sallallahu alaihi wasallam hukumnya haram. Faman kadzabahu fa huwa zalimun kafirun. Barang siapa mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia zalim dan kafir. Kalau ada informasi berita hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia dustakan misalnya. Dan bisa menjadi apa? Kafir. Waman kholafahu fahuwa asin khosirun. Kalau orang yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia apa asin, pembangkang, orang yang bermaksiat khosir rugi. Wafaqona likamali mutaba'atihi. Semoga Allah SWT memberikan taufik pada kami, pada kita untuk mengikuti Nabi secara sempurna. Jadi para ulama semuanya itu sadar akan itu. Nah, sadar akan apa? Itiba ya. Al-kamil ya. Kamalul mutaba'ah itu semuanya pasti mengharapkan itu. Punya niatan di situ ya. Jadi para ulama semuanya ya seperti itu ya, ulama-ulama yang baik ya. ulama-ulama mazhab yang sudah masyhur ya, para fuqaha-fuqahanya semuanya itu paham. Bahasanya memang contohnya ini, beliau mengatakan semoga Allah SWT memberikan taufik pada kita agar bisa apa mutaba'ahnya sempurna. Jadi semua dipahami itu sehingga agar kita husnudzon terhadap para fuqaha ketika beliau-beliau mereka rahimahullah taala kemudian menetapkan satu hukum ya tidak terburu-buru kemudian misalnya menyelisihi nampaknya menyelisihi nas yang apa zahir nas itu dilihat dulu. Mereka tidak mungkin langsung menabrakkan satu apa pendapat ya kemudian menyelisih sunnah Nabi karena mereka paham mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya saja mereka juga berijtihad ya memang bisa keliru tapi kita jangan buru-buru kemudian memvonis yang tidak semestinya wafaqona likamali mutaba'atihi. Semoga Allah memberikan taufik pada kita untuk sempurna dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barozakona dan memberikan rezeki. Kamala tamasuki bisunnatihi, yaitu sempurnanya berpegang teguh dengan sunnahnya. Nah, ini sama aja seperti itu kan. Dan kalimat ini menunjukkan bagaimana besarnya anugerah atau ya besarnya anugerah kalau seorang itu bisa ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besarnya perkara betapa pentingnya betapa bernilainya seorang diberi apa rezeki ya di rezeki apa tamasuk bisunati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu mengikuti ya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Itu sudah satu kenikmatan yang luar biasa. Maka para ulama yang diomongkan itu apa sih perkara-perkara akhirat. Perkara-perkara akhirat karena yang adalah perkara-perkara yang apa? Untuk kebahagiaan yang terus-menerus selamanya. Maka mereka kan enggak nyinggung-nyinggung masalah dunia ya. Masalah harta, diberi banyak harta. Itu enggak seperti itu. Karena itu remeh bagi mereka. Para ulama itu dunia adalah di kalau ada kegagalan masalah dunia ya kecelakaan masalah dunia kalau urusan dunia itu mereka itu menganggap suatu yang ah ini urusan dunia mereka enggak bikin pusing lah gitu tidak masuk dalam hati kan makanya yang disebut-sebut terus seperti itu taufik untuk beramal kemudian ikut mengikuti sunnah Nabi itu perkara-perkara akhirat karena itu adalah satu kehidupan yang senyatanya ya yang tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan yang hanya di dunia yang sementara ya yang sebentar ya jauh sekali kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat maka sebelum kita kemudian bertemu dengan ajal untuk mempersiapkan diri kan seperti itu ya. Mengikuti pola pikir para ulama itu bagaimana kita lihat di kitab-kitab mereka yang diumumkan masalah akhirat seperti itu. Wa ja'alana mimman yuhyi ahkama syari'atihi. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang menghidupkan hukum-hukum syariat. Ya, syariat, milah, adin, bimakna wahid. Wa tawafana ala millatihi. Dan mewafatkan kita di atas agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agama Islam, wahasyarona dan mengumpulkan kita wawalidina dan orang tua kita, wa auladana anak-anak kita, wa ikhwanana saudara-saudara kita, wa ahbabana orang-orang yang kita cintai, wa jami'al muslimina amin dan seluruh kaum muslimin amin. Ya, ini apa namanya? Mukadimah berkaitan atau sudah materi ya berkaitan dengan akidah. Ya, kita masuk ke pembahasan fikih. Suma kemudian yajibu alaihi maka wajib bagi setiap muslim an yata'alama syuta sholati wa arkanaha wa mubtilatiha. Wajib bagi setiap muslim untuk belajar syarat-syarat salat, syarat sah salat itu apa saja. Hukumnya wajib. Kalau enggak belajar berarti dosa. Ini fardu ain. Yaitu hukum belajar syarat-syarat salat. Wa arkanaha dan rukun-rukun salat. Ya. Dan pembatal-pembatal salat. Sehingga di antara ilmu yang fardu ain wajib dipelajari setiap muslim tanpa terkecuali, ya, kalau dia sudah balik dan dia berakal mukallaf, maka wajib belajar tentang fikih salat. Enggak belajar dosa. Sehingga kita misalnya sebagai dai juga hendaklah juga apa namanya punya perhatian besar terhadap ibadah salat, ya. Bisa jadi banyak kaum muslimin yang tidak mengikuti sholat. Ya. Mungkin dulu ya sekolahnya hanya sambil lalu saja, pelajaran agama juga sepekan sekali, gitu kan, sudah pada lupa. Ya. Bisa jadi seperti itu. Ya, itu perlu diprioritaskan. Ya. Qala Asy-Syari rahimahu taala summa ba'da ma'rifati ma yatlahi wa bi rasulihi, setelah itu mengetahui halal yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya, yajibu alai ay ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim balighin aqilin yang sudah balik berakal, an yata'alama syurut sholati wa arkana wa mubtilatiha. Berarti kapan itu seorang muslim itu wajib? Kalau dia sudah balik dan dia akalnya normal. Sehingga kalau dia belum balik, berarti ya kan memang belum mukallaf, ya, tidak tercatat dosa. Ketika dia sudah balik, maka sudah mulai, ya Pak, ada catatan dia dosa, menanggung dosa. Ya. Nah, tapi tentunya lebih baik lagi kalau sebelum balik juga kita persiapkan untuk belajar. Seperti itu. Pas satu, ada pun syarat, maka na khorijan anah mahiyati sholah. Syarat itu sesuatu yang khorijan di luar an mahiyati sholah, dari hakikat sholat atau zat sholat, atau misalnya ibadah yang lain. Itu syarat. Jadi kalau syarat itu di luar sholat atau di luar ibadah. Tapi yaitu mempengaruhi sahnya sholat atau ibadah. Ini syarat sahnya. Wa rukmu, ada menrukun, wayar tufuhu al fardu. Sinonimnya adalah fardu. Jadi rukun, fardu sama. Yaitu wawa makana dakhilal mahiyah. Yaitu dalam zat, di dalam hakikat sholat. Jadi rukun, kalau syarat itu di luar sholat. Misalnya dia syarat sholat, toharoh. Maka toharoh itu kan tidak rukun sholat, tapi syarat. Jadi di luar sholat. Sebelum sholat, dia toharoh dulu. Menghadap kiblat. Nah, sebelum dia masuk rukun sholat pertama, takbiratul ihram, maka dia menghadap kiblat dulu. Menutup aurat juga. Ya. Jadi kalau syarat itu sudah ada sebelum dimulai, gampangnya gitu, di luar sholat, sebelum dimulai sudah ada, dan dia harus berlangsung terus sampai selesai sholat. Nah, kalau rukun adanya bersamaan dengan perbuatan sholat. Keduanya sama-sama mempengaruhi keabsahan sholat. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, tidak sah sholatnya. Demikian pula kalau syaratnya tidak terpenuhi. Fasuru tuha isna asyara. Syarat sah sholat ada 12. Al-awalu yang pertama, yaitu asyartu al-awalu. Toharatu saubi wal badani wal makani minan najasati wa hiya al khomru, dan seterusnya. Yaitu yang pertama, sucinya baju dan badan, pakaian, badan, dan tempat suci dari najis-najis. Ya, udah nanti beliau nyebutkan najis itu apa saja. Ya, penjelasannya bahasanya, suci pakaian dan selain pakaian, min kuli mahmulin, yaitu berupa hal-hal yang dibawa. Mahmulin lahu, wa mulakin lidzalikal mahmul. Dan bersambung dengan mahmul tadi yang dibawa. Jadi misalnya kalau seorang pakai baju, kemudian dia pakai pedang, atau ikat pinggang, atau pakai apa, itu dia mahmul, kan. Nah, itu juga harus suci. Bajunya suci, tapi misalnya apa dia pakai sesuatu di bawah, ya, maka ini harus suci pula. Tidak boleh dia hamilan najasah misalnya. Ya, mahmul membawa najis itu tidak boleh ya. Tidak sah. Di ngantongi najis, ngantongin darah misalnya. Darah najis dikantongi. Ya. Misalnya di kapas. Maka sholatnya tidak sah. Atau gendong anak kecil yang ada apa namanya itu popoknya yang ada air kencingnya, ini juga tidak sah. Karena apa? Mahmul dia membawa najis. Wal badani dan badan. Wa minhu dan termasuk badan adalah dakhilul fam. Bagian dalam mulut. Jadi dalam mulut itu termasuk dihukumi badan dari sini ya, dari dalam pembahasan apa? Najis. Wal anfi yadkhilul anf, wal ain mata dan telinga. Ini harus suci. Sehingga di dalam mulut tidak boleh ada najis, di dalam telinga ataupun hidung. Kalau bab najis itu enggak boleh, jadi dia harus bersih. Tapi kalau di bab hadas, mandi junub dalam mazhab itu enggak masuk. Dalam mulut enggak perlu dikumur-kumur gitu. Ya, tidak perlu di apa? Dikumur-kumur. Ya, tapi kalau mazhab Hanabilah wajib. Wajib kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Wal makan dan tempat alladhi yusolifi yang digunakan untuk sholat di situ. Harus terbebas tiga tadi, pakaian, badan, dan tempat terbebas minan najasati alati la yu'fa anha, dari najis-najis yang tidak bisa termaafkan, bukan najis dimaafkan. Sehingga nanti kalau najisnya termaafkan, maka tidak mengapa. Ya. Ya, misalnya najis apa? Darah ya, dari dirinya sendiri dengan beberapa syarat ya. Misalnya tidak di tidak disengaja ya, keluar darah dari jerawatnya misalnya. Jadi ada yang nanti najis-najis yang dimakfu, itu enggak mengapa. Nah, kalau tidak dimakfu, maka tidak boleh. Wah, ya yang najis itu. Ya. Ini kan penjelasan di syarat. Kalau matanya langsung menyebutkan macam-macam najis. Mustaghzarun yamna'u sihata sholati bihaitsu la murakhisa. Suatu yang dianggap kotor yang menghalangi sahnya sholat ketika tidak ada rukhsah. Jadi najis itu menghalangi, menyebabkan tidak sahnya sholat ketika tidak ada rukhsah. Sehingga kalau ada rukhsah berarti bisa sah ya. Ada rukhsah, tidak ada alat yang digunakan untuk mensucikannya misalnya. Waminha waminan najasat, di antara najis al khomru khomer ya, di matan disebutkan waya al khomru khomer itu najis. Walau min nahwi zabibin wa tamrin wa habbi qorin, meskipun tamr ini dibuat dari perasan zabib, anggur kering kismis, tamr kurma ataupun biji buah labu ya. Jadi ini selain apa selain perasan anggur. Wal buzotu, buzo bidomil bak, baknya di domah bu. Wal zoi al musyalah, zo musyalah itu zo yang ini, yang bukan dot, yaitu ada tongkatnya. Musyalah dia ada di itu, di punggungnya ada tongkatnya. Al mu'jamah ada titiknya. Ini ya, dulu para ulama seperti ini ya, kalau nyebut bak nanti apa mu'jamah, ada musalasah titiknya tiga. Kemudian ini seperti ini, misalnya mu'jamah ada muhmalah, kalau muhmalah tidak ada titiknya. Dengan seperti itu jadi tahu, oh ini huruf apa. Bu'lo waya aruzun matbuhun, beras yang dimas, yang sudah masak, atau khubzun roti yang sudah masak atau selainnya. Yang yutroku dibiarkan salah satu ayamin tiga hari au akola, atau kurang dari itu au aksara atau lebih dariku. Ma'al kaifiyati al ma'rufati ilaman amilaha. Itu bersamaan dengan metode atau cara yang telah diketahui bagi orang-orang yang membuatnya. Fa yataghayyaru rihwa, kemudian aromanya berubah. Idza askarot, jika hal itu memabukkan maka najisat, maka dia dihukumi najis kama naqalahu al Husain ibnu Muhammad al Mahali anir Romli. Sebenarnya dinukil oleh Husain bin Muhammad al Mahali dari ar Romli. Yang pertama, khamar itu benda najis, tidak boleh terkena tadi tiga hal, baju, badan, dan tempat. Kemudian yang kedua, wal baulu. Wal baulu min ghairi nabiyyin, dia mengatakan selain baul, air kencing selain air kencingnya nabi. Walau min ta'irin makulin, meskipun air kencing ini dari burung yang bisa dimakan dagingnya. Wasamakin, air kencingnya ikan. Wajarodin, air kencingnya belalang. Ini bangkainya suci kan? Ya, bangkainya ikan suci, bangkai belalang suci. Tapi air kencingnya najis. Wama la nafsallahu sa'ilah. Dan hewan-hewan yang tidak punya darah mengalir. Ya, dengan kata lain ini air kencing pokoknya najis semuanya seperti itu. Kemudian wal hasatu, kerikil atau batu kecil, alati yang takhruju keluar ma'al baul, kencing batu. Ini ma'al baul au ba'dahu atau setelah air kencing keluar. Ahyanan terkadang. Maka nahkumu binajasatiha. Maka kita hukumi itu najis. Kalau najis itu berarti apa namanya? Zatnya itu najis gitu loh. Zatnya apa nah? Najis. In jika akhbara man yubalu khabaruhu. Jika ada yang menginformasikan, orang yang bisa terima informasinya ya, misalnya dokter, tabib, min alil khibrah yang berpengalaman. Bi anaha bahasanya hasoh tadi, batu kecil tadi tawaladat min najasin. Min najisin. Atau min najasin. Itu adalah dari najis. Artinya air kencing yang membatu. Nah, itu najis. Wa ila, jika tidak seperti itu, artinya tidak tawaladat dari najis. Fanah kumu, maka kita hukumi bitana jusiha. Dihukumi muta najis. Jadi maksudnya batu kecil itu ada yang dia itu dari air seni yang membatu, maka itu najis. Kalau najis tidak bisa disucikan karena najis ainnya, zatnya tidak bisa disucikan. Ya, air kencing bisa suci enggak? Ya enggak bisa. Yang bisa disucikan tuh benda muta najis, benda suci terkena najis baru disucikan bisa. Baju terkena air kencing bisa disucikan. Namanya baju itu mutanajis. Nah, batu atau ada yang najis, ada yang mutanajis. Kalau batunya itu najis, berarti air seni yang menggumpal, memadat jadi batu. Tapi ada yang batu mutanajis, bukan air seni. Ya, misalnya dia nelen batu, nelen kerikil gitu kan. Ya. Kemudian keluar. Ya. Misalnya ya, ini enggak tahu kalau lewat jalur depan enggak bisa ya. Biasanya dari belakang kalau nelen. Intinya seperti itu. Jadi apa? Lihat dari yang ahlinya bagaimana. Nah, kemudian dampaknya kalau dia mutanajis, fatat huru bisa menjadi suci bil wasli dengan dicuci. Ya. Misalnya dia nelen kelereng, kemudian buang air besar kelerengnya keluar. Ini mutanajis. Karena kelereng bukan berasal dari benda najis, tapi lewat jalur najis. Pasti dia terkena, gitu kan. Maka bisa disucikan. Kemudian yang berikutnya wal ghaid ai al azirah, berak, kotoran berak. Wa wa khosin khosun bima minal adami. Wa itu berak, ini untuk khusus untuk ya Pak, yang keluar dari manusia, kotoran manusia beraknya. Wa raus, raus itu kotoran juga berak, tapi wa min ghairil adami, dari yang selain manusia. Jadi misalnya apa? Ya hewan. Hewan itu beraknya itu raus namanya. Tapi kalau manusia beraknya dinamakan wa'id. Walau kana rausu ala surati to'am. Meskipun raus tadi kotoran hewan bentuknya seperti makanan. Allah alam bisawab. Kalau misalnya dengan seperti itu. Firaun cabang masalah. Wa maka nafida khili masorin dari apa musron atau misron usus. Maka nafida khili masorin. Masorinil jamus kerbau. Yaitu sesuatu yang ada di usus kerbau minat dasam yaitu berupa minyak apa minyak lemak ya. Wa huwa tahirun maka itu suci ilam yakhtalit biraus jika tidak bercampur dengan kotoran berak. Wa in kana til masarinu majrur raus meskipun yaitu masorin itu usus itu juga jalur kotoran. Tapi kalau lam yahtalit tadi, maka tidak. Maka dihukumi suci. Liana karena kita lam natahakok anahu rosun. Kita tidak bisa memastikan bahasanya itu adalah kotoran berak, yaitu tadi dasam yang ada di masorin al-jamus. Walam na'tabir annahu ikhtalata birausi waqta jarayani dan kita tidak menganggap bahwasanya kemudian dia itu bercampur dengan raus ketika berjalan itu di jalur yang jalurnya raus karena usus itu di sini disebutkan jalurnya apa kotoran balnahkumu bizahiri annahu ghairu rausin ya kan tapi kita hukumi secara zahir bahasanya itu bukan birak bukan raus kotoran li'annahu fi surati dasam karena itu bentuknya seperti lemak atau minyak ya ini coba nanti bisa dicek yang paham tentang ilmu ini ya di tentang apa ya dasam di masorin al-jamus. Lakin qala ba'dhum akan tapi sebagian ulama mengatakan innu kita asira bizalika fa huwa tahirun halalun litabayyuni anna dasam tapi kalau tadi kan ada apa tadi secara umum ya kalau ini kalau misalnya itu bisa dipakai untuk menyalakan lentera obor dengan tadi zat tadi maka itu tohir suci halal karena sudah jelas itu dasam. Wa ila jika tidak demikian tidak bisa digunakan untuk menyalakan berarti ya maka itu najis min fadolatil ma'idah termasuk kotoran sisa-sisa dari sesuatu yang diproses di lambung maidah lambung kam afadahu syaikhuna ali ar-rahbini yu ya sebenarnya disampaikan oleh guru kami ali ar-rahbini satu khamar dua baul tiga wa'id empat raus lima wadamu darah. Darah itu najis. Hatta maya peko alalahmi wal idomi. Sampai pun darah yang ada masih ada di daging dan tulang. Ya, ketika disembelih itu kan masih ada. Itu najis. Sampai pun itu najis ni woyah atau istilahnya meskipun gitu ya terjemahnya. Lakin akan tapi yuk fa'anhu dimaafkan inlam dengan syarat lam yahtalit bimain. Tidak bercampur dengan air. Wa yustasna dikecualikan damu baydatin lam tafsud. Darah dari telur yang tidak rusak. Wadamun, nah ini pengecualian ya. Kalau setelah tadi ada goyah, sampai pun itu kemudian ada pengecualian. Wadamun goyrusa ilin. Ada pula yang tidak najis, pengecualian darah yang tidak mengalir, katihal seperti limpa, kabit, hati, wa'alaqoh, gumpalan darah mudghah, keratan daging ya. Itu di situ an apa nama janin, cikal bakal janin. Wa miskin, minyak misik yang taja sadu biaktin, yang dia menggumpal. Ya, misik, minyak misik aslinya kan berarti dari darah. Tapi minyak misik tidak najis. Walau min maitatin, meskipun dari bangkai. Wa yustasna aidon, dikecualikan pula maniyun mani walabanun susu khoroja, yang keduanya mani itu keluar dan susu keluar bilaunidam, dengan warna darah, maka itu suci kan, ini dikecualikan. Kemudian wal qaihu, qaih ini nanah, li'anna udamun mustahil, darah yang sudah berubah. Wal qaihu, najis berikutnya qaih muntahan, idza kharaja minal ma'idah, jika keluar dari lambung. Wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah bentuknya, walam yastaqiru fiha, dan tidak apa namanya menetap di lambung. Jadi kalau makanan sudah sampai lambung kemudian keluar, bentuknya masih sama ya dengan ketika masuknya, itu najis. Berarti kalau masih sama belum diproses kan gitu. Sehingga diproses atau tidak bukan merupakan syarat. Jadi syaratnya hanya tempat itu adalah tempat memproses gitu aja. Lambung kan tempat memproses makanan. Nanti bisa dari ditelan tubuhnya seperti itu, kemudian setelah keluar di lambung kan beda. Nah, tempatnya itu tempat untuk memproses, mencerna. Meskipun belum dicerna. Ya. Jadi yang jadi patokan pokoknya tempatnya saja. Wali'ana karena itu fadlah, yaitu sisa. Wabal gomu al-ma'idah, lendir lambung. Wa min dzalika yufhamu, dan dari inilah difahami. Jadi kalau dari lambung ya, makanya lambung itu kan untuk memproses, beda mencerna ya. Sehingga kalau apa namanya di mulut itu kan belum ya, belum tercerna ya. Wa min dzalika, oleh karena dari hal itu tadi, yufhamu dipahami anna ma kharaja min ba'di anwa'il haywanati al-bahri, adalah suatu yang keluar dari sebagian jenis hewan laut, cumi-cumi maksudnya. Wa syai'un aswadu, yaitu suatu yang warnanya hitam, kal hiber, seperti tinta, aladhi yukta bubi, yang bisa digunakan untuk menulis, artinya kayak tinta untuk menulis. Cairan hitam keluar dari cumi-cumi, kata Senawi Al-Bantani, najisun, itu najis. Jadi ada yang khilaf memangnya. Ada khilaf itu kalau di sini beliau mengatakan li'anna fadlatun kharaja minal jauf, keluar dari jauf. Asal dia jauf gitu aja ya. Kalau ini beliau mengatakan seperti itu. Bi khilafi ma idza kharaja min ra'sin aw sadrin. Beda kalau keluar dari dada ya. Berarti kalau dada atau dari kepala ya. Contoh berarti kan tidak najis. Kasail, satu cairan yang mengalir min famin naim, dari mulutnya orang yang tidur. Malam yuklam, selama tidak diyakini dipastikan anahu minal ma'idah, itu tidak berasal dari lambung. Jadi air liur itu kalau dari lambung najis ya, karena lambung itu apa proses di situ apa di situ tempat untuk memproses. Ya. Tempat untuk memproses. Nah, sehingga kalau air liur keluar dari itu, yang biasanya itu cirinya adalah apa? Berbau tidak enak ya. Baunya tidak enak. Biasanya kekuningan, tapi yang dominan itu naten, baunya bacin atau tidak enak. Tapi kalau air liur keluar dari mulut, maka tidak najis. Atau sesuatu yang keluar dari kepala. Misalnya kalau apa ya, dahak itu kan dari mana itu dahak? Ya, itu bisa kan? Jadi itu kan berarti tidak najis. Nah, kalau cairan cumi-cumi yang hitam ini, ya itu masalahnya itu beda pendapat, ini itu keluarnya dari mana? Dari lambung atau tempat khusus, kepala misalnya. Nah, itu berpengaruhnya di situ. Karena kalau lambung itu tempat untuk proses, ya, ada ihalas, ya, proses. Nah, kalau yang mengatakan ini adalah keluarnya di kepala, dia ada tempat khusus gitu loh. Karena dia kan mengeluarkan cairan hitam ini untuk ini melindungi diri kan, untuk bersembunyi. Kalau dia dikejar apa ikan besar mau dimakan, dia mengeluarkan cairan itu. Itu. Yang nampaknya kok kalau dilihat enggak dari apa lambung atau perut ya, tapi oh alam itu memang ada beda pendapat yang harus dipastikan itu dari mana itu. Karena kalau dari tempat khusus bukan di dari perut, dari lambung itu maka tidak tidak najis. Tapi kalau itu dari perut ya, lambung, maka najis. Dan kalau kita makan cumi-cumi itu mesti ada cairan hitam itu kan mesti ada. Ya, itu harus dibersihkan kan kalau berpendapat itu. Ini para Masai Syafi'iyah sendiri ada memang pendapat mengatakan tuh najis, ada yang mengatakan tidak. Kalau sebenarnya ya harus diteliti ulang itu berasal dari mana seperti itu untuk memastikan. Karena kalau menetapkan hukum kan harus tahu kan ilatnya itu apa ini. Oh, keluar dari lambung. Ya, lambung kan untuk mencerna ya. Seperti itu. Kemudian ya yang terakhir ada Farouk cabang masalah hukum sarang ya, sarang burung yang terbuat dari air liur. Maka rubak lituyur sarang sebagian burung yang dia kumpulkan dari rokwah itu busa busa air laut itu suci. Alasannya keluar dari mulut bukan dari hausolah. Hausolah itu tembolok ya. Jadi ya kalau terjemahnya tembolok. Tembolok itu kan dia dari mulut, kalau burung atau ayam itu kan dari mulut kemudian ke tembolok baru dia diproses. Nah, di tembolok itu ada prosesnya atau tidak ya? Itu nampaknya ada ya. Jadi harus di tapi kalau mafhum dari ibarat ini, kalau itu keluar dari tembolok ya berarti najis gitu loh. Tapi ini keluar dari mulut, nggak sampai tembolok gitu loh. Nggak sampai tembolok yang di apa lehernya itu kan kelihatan ada temboloknya itu. Nah, itu. Berarti kalau keluar dari situ najis. Kalau ini kan sarang burung tadi keluarnya dari apa? Dari mulut ya. Maka ini tidak tidak najis. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita baca di pertemuan sore kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khair atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.